spesial buat Soeibul Hajah. Sungguh hatimu bagai batu, tak menaruhi bapadaku yang menangku. Dan setelah itu kau tinggalkanku. Yang request lagu ini buat semuanya masyarakat Pemalangan, kita goyang sama-sama Merista. Pelan-pelan dulu ya Bu. Juga Abah yang menemani saya di sini ya. Mengapa engkau datang bila untuk pergi kau buat aku senang lalu kau sakiti? Mengapa engkau datang bila untuk pergi kau buat aku senang? Bapak juga. Suwon Pak Bos. Ayo sawer sawer. Tersuwon Mi. Makasih Om Bang. Merista. Datang tanpa kasih. Kau tanamkan cinta padaku, dan setelah itu kau tinggalkanku. Wow, mantap. Matur suwun, Umi, Pak Bos. Yes, alhamdulillah.